الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita masuk pada adab yang ketiga di antara adab seorang alim as-salim an yajlisa barizan li jami'il hadirin. Hendaknya dia duduk dalam keadaan apa? Barizan, dalam keadaan menonjol, bisa dilihat oleh semua yang hadir. Nah, wa yuqiru afadilahum bil ilmi wa sinni wa salat wa syarafi. Hendaknya dia menghormati orang-orang yang paling, orang-orang yang utama di antara yang hadir. Nah, yang dikenal dengan ilmu atau lebih tua atau kesolehan atau kemuliaan, karena beda-beda fadilah dalam majlis berbeda-beda, ada anak kecil, ada orang tua, ada yang memiliki kedudukan, ada yang juga memiliki ilmu dan kemuliaan, maka hendaknya bisa untuk apa mensikapi mereka sesuai dengan kedudukannya. Wa yarfa'uhum 'ala hasabi taqdimihim fil imamah wa yatalattafu bil baqin. Dan hendaknya dia mengangkat mereka sesuai dengan apa? Dengan na'am. Dikedepankannya mereka dari sisi apa? Keimamahan, kepemimpinan, dalam artian apa? Sesuai dengan hak mereka dalam memegang imam. Ya, memegang imamah. Baik dikedepankan qurra'ul Qur'an. Maka kita apabila diperintahkan untuk memuliakan mereka, memuliakan mereka-mereka yang mengemban Al-Qur'an. Baik, karena mereka orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Dan hendaknya seorang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dijaga. Hendaknya Al-Qur'an ini bisa na'am menjadikan akhlak semakin baik, tayyib, adab semakin bagus. Karena itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang dihafal itu ikhwanillah memiliki manfaat. Memiliki kemanfaatan pada diri kita. Tapi kalau seorang dan menghafal Al-Qur'an, dia telah menyelesaikannya apalah. Kemudian akhlaknya na'am belum berubah. Hendaknya na'am segera dikoreksi. Khawatir na'am Al-Quran akan menjadi penghujat. Karena Rasulullah SAW mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw alayk. Quran itu akan menjadi apa? Hujjah untukmu, yaitu yang membelamu atau yang akan menghujatmu. Baik. Dan kita diperintahkan untuk apa? Mengangkat mereka sesuai dengan apa? Sesuai dengan enam urut-urutan dikedepankan yang mereka dalam imamah, dalam menjadi imam. Mayatalak tahu bil baqin, dan hendaknya bersikap lemah lembut kepada yang lainnya. Dan ini merupakan asal dalam apa? Dalam ta'lim untuk rim, untuk mengedepankan kelemah lembutan. Wa yukrimuhum bihusnis salam, dan hendaknya memuliakan mereka dengan bagusnya salam. Wa talaqatil wajhi, dan na'am wajah yang berseri-seri. Dan sebagus-bagus salam adalah apa? Adalah salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang mengucapkan na'am sempurna, na'am mendapatkan salatun, mendapatkan 30 na'am 30 pahala. Sayur, ada pun seorang mengatakan assalamualaikum, kata Rasul, asyurat 10. Kalau ditambah assalamualaikum warahmatullah, ini asyurun 20. Kalau yang sempurna tadi mendapatkan 30. Salam kemudian diiringi dengan wajah yang berseri-seri, yang ini juga sadaqah di atas sadaqah, keutamaan di atas keutamaan. Karena wajah yang berseri-seri ketika bertemu saudaranya ini merupakan sedekah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, na'am, tabassumuka biwajhi akhika shadaqah. Nah, senyummu di wajah saudaramu adalah shadaqah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin thaliq, dalam hadis yang lain. Jangan engkau sepelekan nah suatu perkara yang makruf sedikit, walaupun itu dianggap kecil, walaupun hanya sekedar apa, senyum di wajah saudara. Nah, yang sampai seorang dikenal dengan sifat agusah, yaitu sifat cemberut terus. Mungkin seseorang karena sedang punya masalah atau sedang sakit, mungkin memang namanya orang sakit, gimana kadang senyum, apalagi pusing, senyum berat ya kan itu. Nah, khawatir kalau senyum malah keluarnya meringis, sakitan. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi seorang tidak ada masalah, usahakan. Jadi, jangan sampai dikenal dengan apa, orang yang tidak bisa senyum. Dilatih, yang tidak bisa senyum, yang sulit senyum, tidak dilatih, tidak bisa tersenyum. Wa mazidul ihtiram, dan apa, lebih menambah kemuliaan kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan. Qala wa la yukrahu al-qiyamu li akabiri ahli al-islam ala sabil al-ikram. Wa qad warada fi ikram al-ulama wa ikram talabat al-ilmi nususun kathira. Dan tidak dibenci berdiri untuk apa? Untuk pembesar-pembesar ahli Islam sebagai bentuk pemuliaan. Orang-orang yang mulia dalam Islam, dari sisi keilmuan, dan telah datang dalam masalah pemuliaan ulama dan pemuliaan para penuntut ilmu nas-nas yang banyak. Cuma telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu alhamdulillah, bahwasanya berdiri yang merupakan sunnah adalah berdiri untuk menyambut. Berdiri untuk menyambut, bukan berdiri di tempat sebagai apa, pemuliaan ketika seseorang datang. Ini bahkan apa, dicela oleh Rasulullah SAW dan bukan merupakan sunnah. Akan tapi seorang berdiri menyambut seorang yang mulia yang datang untuk dipersilahkan atau untuk dicarikan tempat duduk, maka ini sunnah. Rasulullah SAW perintahkan kepada Ansar ketika datang sayidnya, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk apa, menyambut sayid kalian. Sambut, kemudian apa, diturunkan dari kendaraannya. Siapa sayid mereka ini? Sa'ad ibn Ubadah atau Sa'ad ibn Mu'ad? Sa'ad ibn Mu'ad. Baik. Demikian pula Fatimah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW datang, berdiri disambut dari ambang pintu untuk di bawa duduk pada tempat duduk yang telah disediakan. Ini sunnah. Adapun sekedar berdiri sebagai bentuk-bentuk penghormatan sebagaimana diajarkan pada anak-anak madrasah yang panggilan, anak-anak sekolah, ini perkara yang mungkar. Ada guru masuk berdiri, kemudian apa, memberikan penghormatan, ini mungkar. Bukan demikian pemuliaan yang disunnahkan dalam Islam. Demikian pula ikram pemuliaan terhadap para penuntut ilmu yang panggilan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mereka dimuliakan. Dan apa, dalam contoh beliau sendiri ya Khamisillah, ketika penuntut ilmu datang, dimuliakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak punya apa-apa, dimuliakan oleh Nabi SAW. Bertanya, ketika pertanyaannya dikatakan adalah pertanyaan untuk mencari al-haq, yang dijawab. Dijawab. Bagaimana dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang apa, man as'alun nasi bisyafa'atika ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dengan syafaat wahai Rasulullah. Dan Rasulullah SAW kemudian apa? Memberikan dan komentar lebih dahulu bahwasanya apa? Beliau tidak mengira akan ada orang yang lebih cepat dalam bertanya melebihi engkau wahai Abu Hurairah, karena diketahui semangatnya dalam ilmu. Dan dijawab oleh Rasulullah SAW, ini pemulihan. Nah, marhaban bi thalibil ilm, sebagaimana pada sebagian kalam para sahabat ketika datang seorang menuntut ilmu kepadanya. Sehingga para penuntut ilmu nah, pantas dimuliakan depan itu. Pantas untuk dimuliakan saya. Dan hendaknya jangan disia-siakan pemuliaan tersebut. Nah, sehingga seseorang memilih jalan yang hina, jalan yang apa? Memalingkan dari jalan ilmu. Baik. Wa yaltafitu ilal hadirina iltifatan qasdan bihasabil haja. Dan dia itu menoleh kepada orang-orang yang hadir dengan apa? Menoleh yang qasdan, yaitu menoleh yang tengah-tengah, tidak terlalu apa? Tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan. Wa yaqutu nah, man yukallimuhu aw yas'aluhu aw yanhathu ma'ahu 'ala al-wajhi 'ala al-wajhi 'inda dhalika bi mazid al-iltifat ilayhi wa ikbalin alayhi. Dan mengkhususkan nah, untuk diajak bicara atau menanya atau nah, membahas bersamanya saya. Dikhususkan apa? Dengan menoleh yang lebih, dalam artian diarahkan pandangan betul-betul tertuju pada yang ditanya. Karena tentunya bukan adab ikhwanillah seorang bertanya kemudian apa tidak menghadap kepadanya. Ini juga penting. Terkadang nah, seseorang tidak memperhatikan adab yang mungkin dianggap remeh ini. Seorang ketika tidak berbicara ikhwanillah, adabnya ia menghadap yang diajak bicara. Demikian pula orang bersalaman. Karena bersalaman ya ada orang bersalaman. Nah, saya misalnya apalagi ketemu orang awam. Nah, ini salamannya cuma sekedar nah, saya orang yang masih di sana dia sudah jalan. Saya nah, ini tidak betul. Ketika bersalaman, nah, ya wajah demikian pula tubuh, nah, dihadapkan kepadanya. Ini termasuk apa? Tamamul adab, kesempurnaan adab. Baik. Bahkan dijelaskan nah, ketika berbicara, ketika bertanya juga apa menghadap wajahnya saya. Wa ikbalin alaih, ya, menghadap kepadanya, dihadapkan saya begitu nah, wajah atau perkataan. Wa ingkana sahiran awadian, walaupun dia itu anak kecil atau seorang yang dianggap hina, dianggap rendahan. Baik, dianggap rendahan. Fa'in natarka zalika min af'alil mutasyabbirin al mutakabbirin. Lihat. Sebab nah, sungguhnya meninggalkan yang demikian itu termasuk perbuatan-perbuatan mutajabbirin, mutakabbirin, orang-orang yang na'am memiliki sifat apa tajabbur, yaitu seorang yang na'am sewenang-wenang dan orang-orang yang sombong. Dan ini secara uruf, secara adat pun, secara kebiasaan manusia, na'am memang demikian. Namanya orang ngomong, kok enggak mau menoleh. Ya, sombong kali ini. Nah, ini juga penting. Terkadang yang seperti ini tidak kita dapat ya manifestasi pada pembahasan-pembahasan tayyib yang lain. Dan dikemas oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala secara detail dalam kitab ini. Mulai dari bagaimana seseorang tayyib mengajar, kemudian apa, duduk, kemudian juga ketika bertutur kata berucap subhanallah. Yang hal ini akan dilakukan, teorinya sebenarnya mudah, tinggal kita ingat-ingat, oh ini aku yang kurang berusaha. Makanya sebenarnya kenapa Pak? Terkadang ketika ditanya apa yang kemarin diambil, sebenarnya kan gampang, ini tidak ada hal yang sulit. Berhubungan dengan azab, berhubungan dengan keseharian kita, keseharian kita seperti itu. Berarti tinggal apa? Diputar hati kita untuk mengingat, kemudian apa berusaha, oh ini dianggap ada, oh ini aku yang belum, ini yang kurang. Nah, demikian. Ingat-ingat dekat kita. Nah, karena sungguh perkara ada perkara penting. Perkara ada perkara penting. Baik, seorang punya ilmu banyak, tapi kalau tidak memiliki adab, nah, dia akan tetap buruk. Tapi sebaliknya, terkadang seseorang ilmu punya sedikit pas-pasan, tapi dia hiasi dengan adab, maka dia akan dimuliakan. Nah, ini mujarram dan akan dikenal dengan kebagusan. Tapi seorang memiliki ilmu luas, banyak masanya, tapi dikenal dengan adab yang jelek, dia akan dikenal kejelekan. Bulan sombong, bulan naam bayin, punya sifat-sifat yang buruk. Nah, maka jangan sampai bagusnya ilmu yang ada pada kita dikarenakan buruknya adab kita, akhirnya apa? Ilmu itu terputus. Ilmu itu akhirnya tidak membiaskan kebaikan. Naam barakallahu fikum, nas'alullah at-tawfiq wa al-hamdulillahi rabbil alamin.